Rukun Islam lima perkara, jangan sampai kita lupa. Ayo teman semua menghafalkannya. Rukun Islam yang pertama, mengucapkan dua kalimah syahadat. Rukun Islam yang kedua, mendirikan solat. Rukun Islam yang kedua.